Baik, kita pindah kepada kaidah yang ke-12. Kita beli al-thaniya asyara. Kita ghayyuri 'adatul mu'tada. Saya yang ke-12 tentang perubahan kebiasaan perempuan yang memiliki kebiasaan. Memiliki kebiasaan haid. Kata beliau, taghayyuru 'adatul mu'tada bi khamsati asya. Perubahan kebiasaan seorang perempuan itu dengan 5 perkara. Yang pertama ziyadah, karena ada tambahan. Ada tambahan. Ya, contoh misalnya, seorang perempuan kebiasaan haidnya 5 hari. Kebiasaan haidnya 5 hari. Ternyata bulan depannya dia haid 7 hari. Ya, ada perubahan atau tidak? Dari 5 menjadi 7. Ada perubahan atau tidak? Ya ada. Perubahannya jenisnya apa? Tambahan. Tambahan 2 hari. Ya. Baik, sekarang apa yang dia lakukan? Nah, tadinya 5 hari kebiasaannya. Ternyata datang bulan depan, darah hitam keluar sampai 7 hari. Hari yang ke-6 dan hari ke-7 dihitung apa? Hitung haid atau tidak? Jawabannya tidak dihitung haid. Karena dia di luar apa? Di luar apa? Di luar kebiasaan. Iya. Di luar kebiasaan. Kalau ternyata bulan depannya lagi, bulan 2, 7 hari lagi, darah yang keluar, nah bagaimana menghitungnya? 2 hari ini. Dihitung haid atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau ternyata di bulan ketiga, keluar lagi 7 hari, dihitung haid atau tidak? Ya, ini sudah dihitung haid. Ini artinya sudah berubah kebiasaan. Jadi 5 menjadi berapa? 7. Jadi, nah. Nah, ini punya pengaruh ya dalam fikih. Seorang perempuan di bulan Ramadan biasanya 5 hari. Ya. Dia haid. Sebelumnya 5 hari. Pas masuk Ramadan, dia haid, keluar darah sampai 7 hari. Maka dia lakukan, dia hanya menjalani haidnya 5 hari. Hari 6, ke-6, dan ke-7, dia tetap apa? Dia tetap puasa. Hari ke-6 dan ke-7, dia tetap puasa. Ternyata masuk bulan Syawal, masih tetap darah keluar 7 hari. Ternyata masuk bulan Dzulqa'dah, darah juga 7 hari. Berarti sekarang sudah diketahui bahwa kebiasaannya telah berubah. Menjadi berapa? 7 hari. Sekarang muncul pertanyaan, 2 hari yang dia lakukan kemarin di Ramadan, dia puasa syah atau tidak syah? Ya, jawabannya tidak syah lagi. Karena sudah diketahui bahwa semenjak itu terjadi perubahan dan terbukti sudah berulang berapa? 3 kali. Jadi semenjak terjadi perubahan itu sudah diketahui bahwa itu apa? Puasa pada waktu itu sudah terjadi perubahan. Karena itu tidak syah. 6 dan 7 puasa yang dilakukan pada 2 hari itu harus dia qada di mana? Di hari yang lain. Jelas ya, ini pengaruhnya. Baik. Jadi ini contoh ya. Contoh kebiasaan. Ya. Baik, bentuk kebiasaan lain. Saya beri ini. Jarak. Ya. Yang berkaitan dengan masalah jaraknya ya. Sebab perempuan itu kadang ada kebiasaannya bermacam-macam. Kebiasaan dari sisi harinya 5 hari. Dan ada perempuan yang punya kebiasaan dari sisi tiap kali dia haid. Jadi misalnya dia haid tiap 25 hari. Tiap 25 hari. Ada perempuan misalnya kebiasaannya tiap 25 hari dia haid. Ternyata bulan berikutnya sudah masuk 25 hari haidnya belum keluar. Nanti setelah 30 hari berlalu baru haidnya keluar. Ini kebiasaan berubah atau tidak? Berubah atau tidak kebiasaan? Iya. Namanya kalau dianggap kebiasaan belum, harus berulang berapa? Iya kan? Tapi di posisi ini, dia jalani haid atau tidak? Tidak boleh dikatakan dia tidak jalani haid di sini. Kalau dia tidak jalani haid, berarti dia tidak haid-haid sudah. Ini haidnya mundur, ya. Ketika darah keluar, warnanya hitam, maka sudah diketahui bahwa ini adalah darah haid. Berarti haidnya apa? Mundur. Dan ini tidak ada masalah, ya. Jalannya haid di situ. Iya. Karena kebiasaan di sini tidak begitu tanpa fungsinya. Jelas ya? Beramal dengannya. Dan sama dengan kebiasaan di, dia punya kebiasaan 5 hari berubah menjadi 7 hari. Ini kebiasaan di masa sucinya. Kebiasaan di masa sucinya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, dari perubahan kebiasaan, wanaqsin, terjadi perubahan kebiasaan dengan kurang. Biasanya dia haid 7 hari. Masuk bulan berikutnya, dia haid hanya 5 hari. Ya. Mungkin ada yang bertanya, loh, bagaimana dia tahu haidnya cuma 5 hari? Ya. Dan ini jawaban, kalau ditanyakan kepada laki-laki, memang heran. Kalau ditanyakan sama perempuan, itu adalah hal yang mereka maklumi. Sebab perempuan yang suci itu ada tanda sucinya. Yang disebut dengan nama Al-Qasatul Bayra. Atau Al-Qasatul Bayra. Jelas ya? Ada tanda putih. Ya, dimaklumi. Ya, warnanya kayak kapur, putihan. Dan itu diketahui oleh perempuan. Ya. Nah, ya mungkin ada yang bertanya, aku sudah pernah tanya perempuan ini semua. Ya. Makanya saya jawab, saya tidak pernah tanya, tapi Imam Malik pernah bertanya. Imam Malik berkata, saya tanya kepada para perempuan tentang Qasatul Bayra, ternyata dia adalah hal yang dimaklumi di kalangan mereka. Ya. Nah, jelas ya? Jadi dia adalah tanda yang dimaklumi. Kalau sudah keluar, biasanya kalau sudah masuk harinya, oh biasanya bersih hari kelima. Hari kelima kapan bersihnya? Pagi kah, siang kah, sore kah? Ini macam-macam. Maka cara mengetahui bersihnya dengan apa? Qasatul Bayra itu bagi perempuan. Dia lihat. Ya. Dan ada cara lain. Mungkin ada sebagian perempuan tidak memiliki Qasatul Bayra. Caranya dengan melihat apa? Darah sebelumnya. Kalau darah sebelumnya sudah cepat kering, ya. Maka ini menunjukkan bahwa haidnya sebentar lagi selesai. Dengan cara mengukur dia darah. Nah, ini cara yang kedua, tapi ini jarang terjadi. Banyakannya pakai apa? Qasatul Bayra. Baik. Jadi sekarang, seorang punya kebiasaan 7 hari. Seorang perempuan punya kebiasaan 7 hari, ternyata masuk di bulan depan, dia berubah. 5 hari sudah suci. Ya. Yang 2 hari ini bagaimana? Hah? Dianggap haid atau tidak? Jawabannya tidak dianggap haid. Ya, karena haid itu, ya, dia adalah sesuatu yang dilihat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yas'alunaka 'anil mahayid, qul huwa adza. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid, katakanlah haid adalah gangguan. Jadi dia dianggap haid kalau ada gangguan kelihatan darahnya. Ini darah tidak kelihatan. Kalau begitu, ya, langsung diambil. Jadi kalau dia kurang, maka langsung dihitung apa? Suci. Selesai dengan masalah. Kalau ternyata bulan depan keluar 7, maka tidak ada masalah. Itu dikatakan bahwa bulan kemarin ini terjadi sesuatu yang luar biasa saja. Di luar kebiasaan. Jelas ya? Dan ini sama dengan perempuan yang nifas. Ya. Perempuan yang nifas. Batasan paling lama perempuan nifas itu berapa hari? 40 hari. Kapan darah keluar lebih dari 40? Darah yang keluar dari lebih dari 40 ini dihitung darah apa? Hah? Dihitung darah rusak. Atau darah istihadah. Kalau dia merah istihadah. Kalau dia hitam, maka dihitung darah apa? Dihitung darah rusak. Jelas ya? Ternyata seorang perempuan baru 20 hari sudah berhenti darahnya. Tidak keluar lagi. Maka ini dihitung suci atau tidak? Hah? Sudah dihitung suci. Ya, dihitung suci. Kalau ternyata setelah 5 hari berlalu, hari ke-25 keluar lagi darah hitam, bagaimana? Hah? Maka dikatakan dia tetap nifas. Sebab masih di masa apa? Masih di masa nifasnya. Masih di masa nifasnya. Jelas sampai sini ya? Baik, jadi ini contoh dari kurang. Jadi kalau dia kurang, maka akalnya haidnya sudah hilang. Kalau haid sudah hilang, maka tidak ada hukum yang berkaitan dengan haid yang berlaku. Dia dianggap suci. Harus dia sholat, harus dia puasa. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, dari perubahan kebiasaan, wataqaddum. dan lebih maju ke depan. Lebih maju ke depan. Seorang perempuan biasanya haid di awal bulan. Sudah di haid di awal bulan, tiba-tiba di akhir bulan apa? Dua darah haid. Belum sampai di awal bulan, masih di akhir sudah keluar. Nah, ini berarti haidnya apa? Maju ke depan. Ya. Haidnya maju ke depan. Nah, jadi termasuk pembahasannya muskil untuk ini. Kalau dia maju, ya, haidnya. Ya. Kalau dia baru maju begitu di ke depan, keluar darah, maka ini mengkhawatirkan. Ya. Tapi karena dia di luar kebiasaan, asalnya dia tidak hitung. Itu asal. Dia jalani, dia tunggu di masa kebiasaan. Kalau ternyata di masa kebiasaannya tidak keluar, di masa kebiasaannya darah haid tidak keluar, ya. Dan bulan berjalan, di akhir bulan keluar lagi darah haid, di kali yang kedua ini dia ikut haid di situ. Untuk berhati-hati. Jelas ya? Walaupun belum berubah tiga kali, tapi ini ya, di awal bulan tidak keluar. Ya. Menunjukkan bahwa kemarin itu sudah apa? Sudah waktu haidnya. Sudah waktu haidnya. Nah, ini yang berkaitan dengan apa pun, kalau dia lebih dahulu. Wata'akhur ini yang keempat, apabila dia mundur. Ya. Apabila dia mundur. Biasanya di awal bulan. Misalnya. Dia mundur menjadi pertengahan bulan. Nah, kemudian yang kelima, wahtiqamin. Yang kelima, dia berpindah. Dia berpindah. Baik. Berpindah ini kalau jaraknya sangat jauh. Ya, jaraknya jauh. Ya, misalnya dia haidnya apa di akhir bulan. Ya, di akhir bulan. Ternyata haid itu berpindah ke pertengahan bulan. Ya, setelah keluar di akhir, dia berjalan dan keluarnya di pertengahan. Terjadi perpindahan. Baik. Jadi ini lima jenis perubahan hadas, perubahan kebiasaan. Ya. Secara umum di dalam masalah kebiasaan ini, seorang memakai kebiasaannya. Berkaitan dengan masalah hal yang keluar dari kebiasaan, dia ikuti kebiasaan. Tapi hal yang sifatnya, ya, seorang memandang kepada hukum haid itu sendiri dia adalah gangguan yang harus diperhatikan. Ini kadang ya merubah sebagian hukum yang telah kita terangkan tadi. Seperti tadi kita terangkan kalau misalnya 7 dia berubah menjadi 5, maka asal dalil menunjukkan bahwa yang 2 itu tidak dihitung haid. Jelas ya? Kalau misalnya dia punya kebiasaan di akhir bulan, ternyata di akhir tidak keluar, dia keluarnya di awal bulan. Ya, mundur, maka ini harus dia jalani walaupun baru sekali terjadi karena dia tidak haid sebelumnya. Dan haid itu kebiasaan perempuan akan keluar, dan kalau terjadi kemunduran itu biasa. Itu adalah hal yang biasa. Jelas ya? Ya, karena itulah pembahasan di pembahasan haid ini dianggap pembahasan yang paling berat oleh di pembahasan fikih, karena memang ada hukum-hukum yang apa? Yang sangat detail di dalamnya dan perlu kehati-hatian. Ya wallahu ta'ala. Baik, ini pembahasan yang berkaitan dengan masalah haid. Kaidah yang ke-12. Yang ini kita sudah selesai ya. Kaidah yang ke-12. Baik, untuk sementara saya cukupkan di sini. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.